Abu Asim An-Nabil. Siapa namanya? Muhammad Ambon. Khairul. Siapa nama Abu Asim An-Nabil Ubaid? Naam, Al-Dhahhak Ibnu Makhlad. Al-Dhahhak Ibnu Makhlad. Barakallahu fikum. Tayyib. Syaibani Al-Basri. Siqatun Sabtun. Siqatun Sabtun. An-Nabil ini adalah lakab. Siapa yang memberikan lakab itu kepada beliau? Sama Kendari. Ibnu Jurayz. Ahsanta. Kenapa dia dikasih lakab An-Nabil? Ahsan, barakallahu fik. Iya. Udah ya? Udah tahu kan? Loh, enggak kedengaran tadi ya? Baik. Asal muasalnya adalah gara-gara gajah. Iya. Jadi beliau mendapatkan gelar An-Nabil, seorang yang pandai, cerdik, gara-gara gajah. Barakallahu fik. Pada saat itu ketika beliau berada di majelisnya Ibnu Jurayj, datanglah serombongan gajah, barakallahu fikum, sehingga itu menyebabkan sebagian talabah itu pada heboh. Ya, ada gajah, ada gajah, ada gajah. Barakallahu fikum. Sehingga semburat semuanya keluar dari majelis nonton gajah. Barakallahu fikum. Baik. Nujurayt cukup memaklumi, ya. Taib belum pernah lihat gajah, maklum. Barakallahu fikum. Hanya tersisa Abu Asim. Barakallahu fikum. Beliau agak heran, ya. Kamu kok masih di sini, Abu Asim? Gak ikut sama teman-teman melihat gajah? Iya. Di tempatmu kan gak ada hewan seperti itu yang besarnya luar biasa. Maka Abu Asim mengeluarkan sebuah kata-kata yang membuat sang guru ya terjecak kagum. Saya jauh-jauh syekh dari tanah kelahiran saya ke sini untuk mendengarkan hadis dari Anda. Ya, bukan untuk melihat gajah. Fa anta an-nabil. Mulai saat itu beliau dikatakan an-nabil, Abu Asim an-nabil. Barakallahu fikum. Tayyib. Gara-gara seekor atau gara-gara rombongan gajah. Gitu ya. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, di situ kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Abu Asim, hendaknya seorang thalabah, iya. Tidak mudah untuk terbawa oleh situasi teman-temannya. Iya. Barakallahu fikum. Hendaknya dia bisa untuk tetap fokus dan konsentrasi pada tujuan inti dia dalam belajar. Barakallahu fikum. Baik. Itu seorang talib yang nabil. Iya, barakallahu fikum. Misal teman-temannya lagi pada heboh, barakallahu fikum, ya. Baik. Merencanakan camping, gitu ya, barakallahu fikum, di gunung, atau mau renang di pantai, barakallahu fikum, atau barakallahu fikum dengan ya acara-acara yang lain, dan itu belum pada waktunya. Itu rencananya nanti liburan akhir tahun. Jadi sudah dibahas 6 bulan sebelumnya, barakallahu fikum. Teman-temannya sudah mempersiapkan itu semua, segala sesuatunya, barakallahu fikum. Mulai dari acara demi acara yang akan dilalui sampai akhir, barakallahu fikum. Iya, itu dapat memecah konsentrasi belajar seorang talib. Seorang talib yang nabil, ya dia tetap fokus. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang waktunya belajar, ya fokus dengan belajar, barakallahu fikum. Iya. Itu seorang talib yang nabil, tidak gampang untuk terbawa oleh kondisi atau arus ya yang tengah terjadi di kalangan teman-temannya. Demikian juga barakallahu fikum, mungkin teman-temannya sibuk membicarakan masalah fitnah, iya, gonjang-ganjing, huru-hara, barakallahu fikum, yang ada masih belum jelas keadaannya. Barakallahu fikum, seorang talib yang nabil, iya, dia tetap fokus dengan pelajarannya, barakallahu fikum, tidak terbawa dengan situasi tadi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib. Qala haddatsana Amr ibn Wahb at-Ta'ifi. Amr ibn Wahb at-Ta'ifi, saduqun. Dia rawi yang saduq. Qala haddatsana Utaif ibn Abi Sufyan. Qila Udhaif, menggunakan dhad. Ya, Udhaif, bukan Utaif. Ada yang mengatakan Utaif, ada yang mengatakan Udhaif, menggunakan dhad. Udhaif ibn Abi Sufyan. Barakallahu fikum. Al-Dhahabi mengatakan wuthiq. Dia ini disiqahkan. Al-Hafidh mengatakan maqbul. Al-Hafidh mengatakan maqbul. Baik, mana Syarif? Mawujud? Syarif? Ada orangnya? Naam. Apa pengertian makbul di sini menurut Al-Hafidh? Apakah dia rawi yang diambil riwayatnya atau ditolak? Syarif, makbul. Iya. Yeah. Wallahu a'lam. Naam. Fa anta mughaffal. Wa qad takarrar dhikru hadhihi al-fawa'id. Mu'is Muhammad Ishaq. Apa maksudnya makbul indal hafid? Kenapa? Kalau tidak ada? Nah, iya, makbulun intubi. Itu gaya orang Lampung biasa. Iya, biasa. Barakallahu fikum. Makbul intubi. Diterima kalau diikuti, artinya kalau ada penguat. Kalau dia tidak memiliki penguat, maka dia dilemahkan. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga makbul dalam istilahnya al-hafidh itu lebih identik dengan rawi-rawi yang layyin. Biasanya adalah rawi-rawi yang memiliki jahalah, ya, kemajhulan. Barakallahu fikum. Majhul itu artinya tidak masyhur di kalangan ahli ilm. Dia hanya punya satu orang murid, dua atau tiga, namun tidak ada di kalangan ulama yang mu'tabar memberikan rekomendasi kepada dia. Itu namanya apa? Majhul. Kurang ma'ruf, kurang dikenal di kalangan ahli hadis. Iya. Hanya punya murid satu atau dua atau tiga dalam keadaan ulama yang mu'tabar tidak memberikan rekomendasi kepada dia. Barakallahu fik. Baik. Rawi yang demikian kalau dalam istilahnya al-hafidh dalam tahdzib barakallahu fik atau baik. Yang semisal dengannya itu diistilahkan dengan makbul. Ya, istilahnya makbul. Ai intubi. Ini sering saya tanyakan kepada para thalabah barakallahu fikum karena terjadi memberikan hukum terhadap seorang rawi dalam keadaan dia kelasnya adalah seorang muhaqqiq. Iya, dan namanya sudah cukup terkenal. Iya, namanya sudah cukup terkenal dalam tahqiq kitab ta'liq yang dia kasih barakallahu fikum. Tayyib. Dia memahami makbul di sini adalah diterima dengan makna bahasa. Barakallahu fikum. Baik. Ini kalau dibaca orang yang ngerti, ini tahqiqnya diketawain. Iya. Padahal sudah berani mentahqiq sebuah kitab, sudah disebar kemana-mana, tapi dilihat pembahasannya seperti itu. Iya. Itu barakallahu fikum membuat malu. Ya, barakallahu fikum. Baik, maka sering saya ulangi kepada para thalabah pertanyaan seperti ini, maksudnya makbul dalam kalam al-hafidh itu apa? Iya. Maksudnya diterima kalau ada yang menguatkan. Kalau tidak ada, maka dilemahkan riwayatnya. Ya, dipahami baik-baik. Makanya anak-anak lama yang saya tanya, barakallahu fikum, tidak mengingatnya atau tidak menjawab, saya katakan al-mughaffal. Ya, dilalaikan dari faidah, barakallahu fikum. Baik. Qala tayyib sebelumnya masih terkait dengan Utaif atau Udaif. Kata Al-Hafidh, wahima man dzakarahu fis sahabah. Wahima man dzakarahu fis sahabah. Telah salah orang yang menyebutkan Utaif dalam jajaran sahabat Nabi. Barakallahu fikum. Sawab tadi intaha dari kalamnya Al-Hafidh. Sawab annahu tabi. Sawab annahu tabi'i. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Barakallahu fikum. Kalamnya Al-Hafidh di sini barakallahu fikum itu beliau menyindir sania'nya Tayyib Ibnu Mandah. Iya. Dzakarahu fi ma'rifati sahabah. Ibnu Mandah menyebutkan nama Utaif Ibnu Abi Sufyan ini dalam kitab Ma'rifatu Sahabah. Barakallahu fikum. Maka disindir oleh Al-Hafidh wa wahima man zakarahu fis sahaba. Telah salah, waham, ya tidak tepat kalau Utaif ini dimasukkan dalam golongan sahabat. Yang benar dia tabi'i. Barakallahu. Anna Nafi'a Ibnu 'Asim akhbarahu, bahwasanya Nafi' bin 'Asim memberikan berita kepada beliau. Nafi' Ibnu 'Asim ibni Urwah ibni Mas'ud. Barakallahu fikum. As-Saqafi. As-Saqafi. Saduqun. Saduqun. Dia adalah rawi yang saduq. Annahu sami'a Abdullah Ibn Amr ay Ibn al-As, bahwasanya Nafi' bin Asim mendengar dari Abdullah bin Amr bin al-As. Qala libni akhin lahu kharaja minal wahti. Bahwasanya Nafi' bin Asim mendengar Abdullah bin Amr bin As berkata kepada ya putra dari saudaranya, berarti apa hubungannya dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah As-Sidawi? Siapa yang keponakan? Abdullah. Nah, yang ya dikatakan atau yang diajak bicara oleh Abdullah adalah keponakannya, ya anak saudara. Keponakan. Jadi ngomong sama keponakannya yang barusan keluar dari al-wahtu. Al-wahtu fil lughah al-bustan. Al-wahtu secara bahasa artinya adalah bustan, kebun. Barakallahu fikum. Tayyib, hiya ardun azimah. Dia adalah sebuah lahan yang sangat luas. Kanat li Amr ibn al-As bit Taif, dan lahan itu miliknya Amr bin As, ya, yang terletak di wilayah Taif. Barakallahu fikum. Ala salasati amyalin min wajjin. Ala salasati amyalin min Wajjin. Dan jaraknya 3 mil dari wilayah Wajj. Barakallahu fikum. Wayabdu annahu khallafahu li auladihi. Dan yang nampak Amr ibn al-As memang sengaja membeli tanah ini untuk anak-anak, ya, anak-anaknya dan keturunannya. Tanah yang sangat luas. Barakallahu fikum. Baik. Berarti ini tanah keluarga. Iya. Jadi barusan keponakannya masuk ke tanah tersebut dan keluar kebun tadi. Disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya, rawa Ibnu Asakir fi tarikhihi, jilid 13 halaman 264 dengan sanad yang sahih. Dari Amr bin Dinar dakhala Amr ibnul As fi haitin lahu bitaif. Dakhala Amr ibnul As fi haitin lahu bitaifi yuqalu lahu alwahtu. Yuqalu lahu alwahtu. Alwahat. Fihi alfu alfi khashabatin. Ya. Fihi alfu alfi khashabatin. Dan di area tanah itu ada alfu alfin. Barakallahu fikum. Berapa itu? Mana Mustafa? Alfu alfin berapa? Wallahu a'lam. Robi? Berapa? 100.000. Kurang. Berapa Muhammad Cermeh? Muhammad Cermeh atau menganti ini? Muhammad Sido Jangkung. Ya. Itu nama perumahannya. Berapa Alfu Alfin? Hah? 1 juta. Iya, jadi Robi masih kurang 900.000. Nanti bayarnya ya. Baik. 1 juta pohon. Ya. Kira-kira berapa luasnya itu? 1 juta pohon. Barakallahu fikum. Tayyib, ishtara kulla khashabatin bidirhamin. Dan beliau membeli masing-masing pohon tadi dengan harga 1 dirham. 1 pohon 1 dirham. 1 juta pohon berarti berapa uangnya? 1 juta dirham. Anda bisa bayangkan bagaimana kekayaan Amr bin As. Iya, dan sampai sekarang masih ada. Turun-temurun itu ya. Nah, barakallahu fikum. Investasi yang luar biasa. Iya, barakallahu fikum. Nah, dan sanadnya sahih, barakallahu fikum, disebutkan dalam As-Sahihah nomor 9. Ya, barakallahu fikum. Baik. Sengaja beliau beli ya untuk anak dan cucunya dan cicitnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Baik. Karena kemanfaatannya itu turun temurun. Iya. Barakallahu fikum. Tapi kalau beli mobil, enggak ada mobil ya. Unta, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya, sayyib, barakallahu fikum, ya, ada masanya, barakallahu fikum. Nah, ini Abdullah bin Amr lihat keponakannya barusan saja keluar dari kebun yang luas tadi. Al-Wahad. Ada 1 juta pohon, barakallahu fikum. Dan beliau bertanya kepada keponakannya, ayamalu ummaluka? Tayyib. Apakah pekerja-pekerjamu bekerja hari ini? Barakallahu fikum. Pertanyaan seorang paman kepada keponakannya. Qala, maka keponakannya menjawab dengan santai, la adri, enggak tahu om. Gitu ya, enggak tahu am. Barakallahu fikum. Qala, amma law kunta saqawiyan la'amilta ma ya'malu ummaluka. Maka di sini langsung disindir tapi dengan halus oleh sang paman. Ya, antum lihat cara ami ngajari keponakan. Iya. Seandainya kamu itu memang orang asli, iya, dari Bani Saqif. Karena Taif itu barakallahu fikum adalah wilayahnya orang-orang Saqif. Iya. Kalau Mekah untuk orang-orang Quraisy. Iya, kalau Madinah untuk orang-orang Ansar, suku Aus, ya, Khazraj, barakallahu fikum. Tapi kalau Taif itu orang-orang Saqif. Ya, kamu ini kalau memang asli orang Saqif, ya, asli dari suku Saqif, kamu mestinya ikut kerja bersama pegawaimu. Ya. Kamu ikut berkebun dengan mereka. Kalau memang kamu asli orang Saqif. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum sindiran dari sang paman. Iya. Masuk kebun saja tapi tidak melihat, mengawasi bagaimana pekerjanya. Ya, jangankan ikut bekerja, ngawasi saja tidak. Masuk ditanya, "Pegawai kamu kerja enggak hari ini?" Enggak tahu, Om. Enggak tahu, Am. Iya, barakallahu fikum. Maka disindir oleh Abdullah, "Kamu ini kalau orang Saqif, harusnya kamu ikut kerja bersama mereka." Barakallahu fikum. Tsumma iltafata ilaina, kemudian setelah itu beliau menoleh kepada kami, faqala, dan berkata, "Innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi darihi." Waqala Abu Asim marratan fi malihi kana amilan min ummalillahi azza wa jalla. Sesungguhnya seorang ketika dia bekerja bersama dengan pekerjanya di dalam rumahnya, berkata Abu Asim sekali, atau dalam menjaga hartanya, maka dia termasuk pekerja dari pekerja-pekerja Allah azza wa jalla. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah yustahabbu lirrajuli ayya'mala ma'a ummalihi. Alladzina ya'maluna fi mazra'atihi aw bustanihi. Barakallahu fikum. Iya. Yaitu dianjurkan bagi seorang majikan, bos, untuk bekerja bersama dengan pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya yang bekerja di ladang atau di kebunnya. Barakallahu. Iya. Baik. Barakallahu. Itu barakallahu fikum akan memberikan dampak yang baik, dampak positif. Iya. Kalau Anda ikut bekerja bersama dengan pegawai, anak buah, atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Itu akan semakin menambah motivasi, semangat mereka dalam bekerja. Iya. Bos saja ikut kerja. Jadi anak buahnya tambah semangat. Iya. Hasil pekerjaan yang dihasilkan pun bagus. Kemudian juga barakallahu fikum, ketika Anda ikut bekerja, Anda bisa mengawasi mereka. Mereka ini kerjanya bagus atau enggak bagus, becus atau enggak becus. Iya, main-main atau tidak. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Anda enggak ikut, ya mereka mungkin main-main, nyantai-nyantai, enggak serius, enggak optimal, tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga dengan ikut kerja barakallahu fikum bersama para ummal di situ akan memberikan dampak dampak positif, dampak yang baik buat Anda dan juga buat pegawai barakallahu fikum. Baik. Dan itu juga menunjukkan bentuk ketawaduan. Iya. Bentuk rendah diri menunjukkan Anda bukanlah orang yang sombong. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang diajarkan oleh Abdullah bin Amr ya kepada keponakannya dan juga murid-muridnya. Orang itu kalau mau kerja bersama dengan anak buahnya, pegawainya, dia akan termasuk menjadi pekerja Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Antah bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.